Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwan fil din a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita. Qala faslun, thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bani Lihyan ba'da Quraidah bi sittati ashhurin liyaghzuhum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju bani Lihyan atau Lihyan ba'da Quraidah, setelah selesainya urusan dengan bani Quraidah, yakni orang-orang Yahudi yang melakukan pelanggaran, dan termasuk mereka penjahat perang. Bisitata ahsyur, setelah 6 bulan, liyagzuhum, untuk memerangi Banu Lihyan. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mi'ati rajulin, maka keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta 200 pasukan. Wa adhara annahu yuridu Syam, beliau menampakkan bahwa beliau hendak menuju Syam. Wastakhlafa 'ala al-Madinati ibnu Ummi Maktum, dan Rasulullah menyerahkan pengurusan kota Madinah sepeninggal beliau menuju perang, serahkan kepada ibnu Ummi Maktum. Thumma asra'a sayra hatta intaha ila batni Buran, kemudian beliau mempercepat perjalanan sampai beliau berada di tempat Batni Quran, wadi min awdiyati biladihim, lembah yang ada di lembah-lembah negeri Banu Lihyan. Wa huwa baina Amaj wa Usfan, negeri Bani Lihyan ini berada di antara Amaj dan Usfan. Haythu kana musab, haitsu kana musabu ashabihi, di situlah tempat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang. Fatarahama alaihim wa da'a lahum, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan rahmat untuk sahabat-sahabat yang meninggal dunia di tempat itu dan mendoakan mereka. Wasami'at Banu Lihyan faharabu di ru'usil jibal, ketika itu orang-orang Bani Lihyan mendengar kedatangan Rasulullah dengan pasukannya, mereka pun lari semuanya naik ke atas gunung. Falam yaqdir minhum ala ahadin faqama biyawmaini bi ardihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat mendapati mereka, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri Banu Lihyan selama 2 hari. Wa ba'da saraya falam yaqdiru alaihim, kemudian juga beliau mengutus utusan-utusan dari 200 orang itu, ternyata tidak beliau dan para sahabatnya mendapatkan siapa-siapa. Fasara ila Usfan, kemudian beliau melanjutkan perjalanan menuju Usfan. Fabata asyrata qawaris ila qura'il gamim litasma'a bihi Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 penunggang kuda menuju Qura'il Ghanim, agar supaya orang-orang Quraisy mendengar keberadaan kaum muslimin di tempat itu. Summa raja ilal Madinah, kemudian semuanya pun kembali ke kota Madinah. Wa kanat ghaibatuhu anha 14 laila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya semuanya sekitar 14 hari beliau melakukan perjalanan. Faslun fi syariyati Najd, pasal tentang syariah Najd. Syariah ini adalah pasukan kecil yang biasa dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan-tujuan tertentu. Tsumma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan berkuda ke arah Najd, faja'at bi Thumamah ibn Usal Al-Hanifi sayyidu Bani Hanifah. Maka pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menawan pemimpin mereka, yakni Thumamah ibn Usal Al-Hanifi, tokohnya atau pemimpin Banu Hanifah. Farabatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syariyatin min sawaril masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat dia, tawanan ini, di tiang dari tiang-tiang masjid. Wa marra bihi faqala ma 'indaka ya Thumamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Thumamah sambil mengatakan, apa yang ada pada engkau wahai Thumamah? Bagaimana keadaan? Faqala ya Muhammad, in taqtul taqtul za damin wa in tun'im tun'im ala syakir. Jawaban Thumamah adalah, wahai Muhammad, kalau engkau membunuh, maka engkau membunuh orang yang memiliki darah. Artinya akan ada banyak orang yang menuntutnya. Kalau engkau membunuh aku, akan banyak orang yang menuntut darah, karena dia sebagai pemimpin. Wa in tun'im tun'im ala syakir. Kebalikannya, kalau engkau memberikan kebaikan, maka engkau mendapati aku akan mensyukurinya. Bahasa diplomatis, masya Allah. Wa in kunta turidul mala fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Kalau engkau wahai Muhammad pengen harta benda, silakan engkau minta, engkau akan diberikan apa yang engkau minta. Fatarakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan. Tsumma marra bihi marratan ukhra. Ini bukan cuma satu hari dia berada di tempat itu. Dengannya dia akan mengetahui apa yang ada pada diri Rasulullah dan para sahabatnya, apa saja aktivitas kaum muslimin. Sehingga dia paham betul Islam itu apa, kaum muslimin itu bagaimana, dengan melihat kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan cuma sekedar khabar. Kalau khabar di luar, tentunya kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan, bahkan orang sengaja-sengaja membuat kedustaan agar supaya orang tidak senang dengan Islam dan kaum muslimin. Sehingga ketika Thumamah melihat, tidak seperti apa yang digambarkan dan dikhabarkan oleh orang-orang. Tayyib. Fatarakahu. Ya, Thumamah sudah menawarkan harta benda. Kalau engkau pengen tembusan, wahai Muhammad, maka engkau akan mendapatkan tembusan dengan membebaskan aku. Fatarakahu. Thumamah rabihi barratan ukhra. Kemudian Rasulullah lewat di kali yang lain, faqalahu mithla dzalika. Maka Rasulullah hanya bertanya, "Ma indaka ya Thumamah? Ni kaifa haluk? Bagaimana keadaan wahai Thumamah?" Maka Thumamah pun membalasnya seperti balasan yang pertama, "Tsumma marratan tsalitsa." Kemudian Rasulullah melewati yang ketiga kalinya, faqala atliqu Thumamah. Rasulullah mengatakan, "Atliqu Thumamah, bebaskan Thumamah. Lepaskan ikatannya, Pak pelakuhu." Maka orang-orang pun membebaskannya. Fadhahaba ila nakhlin qaribin minal masjidi faghtasala thumma ja'ahu. Maka keluarlah Thumamah dari masjid, masuk ke kebun korma yang ada di dekat masjid, kemudian dia mandi di sana, kemudian datang kembali ke Rasulullah fa aslama dan menyatakan diri masuk Islam. Wa qala wallahi ma kana ala wajhil ardi wajhun abghadha ilayya min wajhika. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada wajah di atas muka bumi ini yang lebih aku benci dari wajahmu ya Rasulullah. Faqad asbaha wajhuka ahabbul wujuhi ilayya. Adapun sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai sekarang ini. Wallahi ma kana ala wajhil ardi dinan abghadha ilayya min dinik. Demi Allah, tidak ada satu agama pun di atas muka bumi ini yang lebih aku benci dari agamamu. Adapun sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Tayyib ahabbu adiyani ilayya wa inna khailaka akhadhatni. Sungguhnya pasukanmu ini yang menangkap aku, ana uridul umrah. Sementara aku dalam perjalanan pengen melakukan umrah. Ingat, perhatikan baik-baik. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah melakukan haji. melakukan umrah, melakukan ibadah-ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka juga melakukan ibadah kepada selain Allah, maka disitulah mereka dinyatakan musyrik. Barakallahu fikum. Mereka dinyatakan musyrik. Seandainya pun mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada manfaatnya mereka mengatakan pernyataan itu. Subhanallah. Baik. Kemudian Sumamah mengatakan, sebenarnya aku ditangkap dalam keadaan aku melakukan perjalanan menuju umrah. Fabasyarahu Rasulullah SAW amarahu ayya'tamir. Maka Rasulullah SAW memberikan berita gembira untuknya, karena setelah masuk Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk meneruskan perjalanan umrahnya. Falamma qadiman Quraisy ala Quraisy qalu sabauta ya Sumamah. Coba bagaimana berita begitu cepatnya tersebar di zaman dahulu. Sampai Sumamah, ini kan Sumamah hendak melakukan umrah, ditangkap kemudian dibawa ke kota Madinah. Beberapa hari di kota Madinah bebas dia dan telah masuk Islam. Orang-orang Makkah sudah tahu kalau Sumamah masuk Islam. Baik. Begitu cepatnya berita. Apalagi di zaman sekarang ini, subhanallah. Sangat-sangat cepat. Falamma qadima ala Quraisy, ketika dia telah sampai ke orang-orang Quraisy, qalu sabauta ya Sumamah. Wahai Sumamah, engkau telah berpindah agama. Qala wallahi walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La. Tapi aku telah masuk Islam bersama dengan Muhammad alaihi salatu wasallam. Wala wallahi la ya'tikum min al-yamamati habatu himta hatta ya'dana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak akan datang kepada kalian dari negeri Yamamah satu biji gandum pun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk kalian. Karena negeri Yamamah negeri tempat untuk bercocok tanam gandum dan penghasil gandum. Kepala sukunya ini, kepala kabilahnya mengatakan, wallahi tidak akan sampai kepada kalian satu biji gandum pun kecuali kalau Rasulullah SAW mengizinkannya. Tayyib. Wa kana al-Yamamu rifu Makkah fansarafa ila biladihi. Dan Yamamah adalah rif, lembahnya, atau tempat yang dekat dengan Makkah, atau semacam tempat yang daripadanya senantiasa didatangkan gandum ini. Fansarafa ila biladihi wa mana alhamla ila Makkah hatta jahidat Quraisy. Berangkat dia ke negerinya, wa mana alhamla, dan semua, barakallahu fikum, semua biji-bijian, semua apapun yang ada di Yamamah, tidak ada lagi yang berangkat ke Makkah. Subhanallah. Baik. Zaman dahulu sudah begitu, apalagi zaman sekarang ini. Baik. Sekarang setiap negara memiliki apa? Ketergantungan dengan negara yang lain. Barakallahu fikum. Karena tidak semua negara memiliki apa? Memiliki apa yang mereka butuhkan. Baik. Ada negeri penghasil minyak, ada negeri penghasil gandum, ada negeri penghasil rempah-rempah, ada negeri penghasil apa namanya gas alam, ada berbagai macam. Barakallahu fikum. Tapi ada juga negeri tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sekedar kemampuan dia untuk mengolah perdagangannya. Subhanallah. Sama seperti Makkah, Makkah tidak memiliki apa-apa sesungguhnya. Bukan lahan subur untuk dilakukan bercocok tanam. Sehingga aktivitas mereka adalah perdagangan. Mereka dagang ke Syam, ke Yaman. Lah ketika mereka tergantung dengan makanan yang didatangkan dari Yamamah, Sementara itu Yamamah tidak mau memberikan, mau beli juga tidak mau dia jual. Baik. Subhanallah. Sampai orang-orang Quraisy jahidat, kelaparan mereka. Fakatabu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menulis surat. Orang-orang Quraisy menulis surat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunahu bi arhamihim ay yaktuba ila Umama yukhalli ilaihim hamla ta'am. Minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan atas nama rahim, kekeluargaan, kekerabatan, agar supaya Rasulullah menulis surat kepada Umama di Yamamah agar supaya membiarkan hamlah. Baik. Iring-iringan pembawa gandum agar supaya dibawa ke kota Makkah. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan, mengizinkan. Subhanallah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengizinkan. Baik. Subhanallah. Faslun fi ghazwatil ghabah. Ini agar supaya orang-orang Quraisy melihat bahwa begitu agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang mentaatinya. Mulianya dan betapa didengarnya ucapan-ucapan beliau. Faslun fi ghazwatil ghabah. Pasal tentang perang Ghabah. Tsumma ghara Uyainata. ثم غار أُيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن غطفان على لقاه النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة. Kemudian أُيينة بن حصن الفزاري melakukan penyerangan di بني عبد الله بن غطفان على لقاه النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka menyerang bersama dengan Bani Abdullah ibnu Ghatafan, menyerang liqah, unta-unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Ghabah, yang ada di hutan. Baik. Fastaqaha, mereka pun mengambilnya, membawa pergi unta-unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatala ra'iha wa huwa rajulun min Usfan. Dan mereka-mereka ini yang menyerang unta-unta Rasulullah, mengambil paksa, mereka membunuh pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka, yang pengembala ini dari Usfan. Wa ihtamalu imra'atahu, dan mereka pun membawa istrinya, istri pengembala ini. Qala Abdul Mu'min Ibnu Khalaf wa huwa Ibnu Abi Dar wa huwa gharibun jidda. Berkata Abdul Mu'min Ibnu Khalaf wa huwa Ibnu Abi Dir Adar wa huwa gharibun jidda. Faja'a sarihu barakallahu fik wa huwa Ibnu Abi Dar wa huwa gharibun jidda. Baik, dan ini baik. Qala Abdul Mu'min Ibnu Khalaf wa huwa Ibnu Abi Dar, yang maksudnya di sini adalah pengembala Rasulullah tersebut. Wa huwa gharibun jiddan, ini sangat aneh. Faja'a sarihu, maka datanglah berita bahwa unta-unta Rasulullah dibawa pergi oleh orang-orang kafir. Wa nudiya ya khailallahi irkabi. Baik. Wa kana awwalu ma nudiya biha wa rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqanna'an fil hadid fa kana awwalu man qadima ilayhi al miqdad bin amr fi dir' wal mighfar fa aqada lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwa'a fi rumhihi wa qala bi hatta talhaqa al khuyul inna ala atharika. Wasarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min maktum wa adraka Salamah bin al-Aqwa al-qaum wa huwa ala rijlaihi faja'ala yarmihim bin nabli wa yaqulu. Khudha wa ana ibnul akwa wal yawma yawmur rudda. Wa nuriya ya khairallahi irkabi. Dan dipanggil disuruhlah, wahai para penunggang kuda, berangkatlah, naiklah. Wa kana awwalu ma nuriya biha, dan ini adalah awal pertama kali diserukan seruan ini. Wa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqanna'an fil hadid. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai kendaraan beliau dalam keadaan beliau sudah memakai baju perang. Fa kana awwalu man qadima ilaihi al Miqdad ibn Amr fi ad-dir'i wal migfar. Dan awal pertama yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al Miqdad ibn Amr fi ad-dir'i wal migfar, dalam keadaan memakai baju besi dan helm perang. Fa'aqadalahu Rasulullah sama liwa'a bi rumhihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat bendera di tombaknya. Tombaknya Miqdad wa qala mdi. Berangkat duluan engkau sampai talhaqakal khuyul, sampai bergabung dengan engkau pasukan berkuda. Inna ala atharika, kami akan datang dari belakang. Wastalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menyerahkan kepada Ibnu Ummi Maktum pengurusan kota Madinah. Wa adraka Salamat bin al-Aqwa al-Qaum. Salamat bin al-Aqwa, inilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi kecepatan berlari yang luar biasa, secepat kuda. Subhanallah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Salamat ibnul Aqwa. Dia bisa mengejar kuda. Mana ada orang bisa mengejar kuda? Kuda memiliki kecepatan yang luar biasa. Tapi Allah memberikan kelebihan dan keistimewaan itu. Wa adraka Salamatu ibnul Aqwa al-Qawma, yang mengambil unta-unta Rasulullah sempat dikejar oleh Salamat bin al-Aqwa. Wa huwa ala rijlaihi, dalam keadaan dia hanya berlari. Berlari mengejar. Faja'ala yarmihim bin nabl. Maka Salamat bin al-Aqwa hanya melempari mereka dengan anak-anak panah sambil mengatakan, Hudha wa ana ibn al-Aqwa. Ambil ini anak-anak panah ini. Wa ana ibnul Aqwa, dan aku adalah putra al-Aqwa. Wal yawma yawmur radha, dan hari ini adalah hari yang sangat menegangkan, sangat menakutkan. Barakallahu alaikum. Yani orang-orang akan lalai dari segala sesuatunya karena ketakutan yang menyelimutinya. Diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Yani para perempuan yang memiliki anak, dia meninggalkan anaknya karena rasa takut yang sangat. Bahkan perempuan-perempuan hamil pun akan keguguran karena rasa ketakut itu. Hatta intaha ila di qarat. Waqad istanqadha minhum jami'al liqahi wa 30 burda. Hatta intaha ila di qarat, sampai beliau berada pada di qarat, tempat namanya di qarat. Waqad istanqadha minhum, dalam keadaan mereka ini para pasukan berkuda tadi dari kalangan orang-orang musyrikin meninggalkan unta-unta itu dan mereka melarikan diri. Semua unta ditinggalkan. Barakallahu fiik. Wa 30 burdah, dan 80 burdah. Qala sama falahiqana fa falahiqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal khailu asha. Faqultu ya Rasulullah, falahiqana, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergabung bersama dengan kami, demikian juga pasukan berkuda di waktu isya. Faqultu ya Rasulullah, innal qauma utash. Falau ba'athatni fa'athani fi ma'atib 100 رجل فلو بعثني في 100 رجل استنقذت ما في ايديهم من الشر واخذت باعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم malakta fa'asjih thumma qala innahu al'an la yuqrawna fi ghatafan. Ya Rasulullah, kirim lagi, kirimkanlah bersama dengan aku akan mengejar ulang orang-orang itu. Astangkiru ma fi aidihim minas sarf. Dan aku akan mengambil lebih banyak dari apa yang ada pada yang ada di tangan mereka. Taibu akhatu bi'anaqil qaum, dan aku akan memenggal leher-leher mereka. Maka Rasulullah SAW malakta fa'asjih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan, maka tahan dirilah. Sumaqala innahumul an la yuqrauna fi ghatafan. Mereka sekarang ini sudah diberi jamuan di daerah Ghatafan. Wa dhahaba as-sarihu bil madinati ila bani Amr bin Auf. Faja'at al-amdad wa lam tazal al-khayl ta'ti war-rijal 'ala aqdamihim wa 'ala al-ibl hatta intaw ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kharat. Wa dhahaba as-sarihu bil madinah, dan berangkatlah orang-orang menyeru ke kota Madinah, ke Bani Amr bin Auf. Faja'atil amdad, maka datanglah bantuan. Walam tasalil khairu atati, terus-terus berdatangan bantuan-bantuan berupa pasukan berkuda ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pejalan kaki dan orang yang menaiki unta. Hatta intahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang namanya di Qarat tadi. Tidak terjadi peperangan karena orang-orang musyrikin lari duluan. Barakallahu fikum, dan mereka meninggalkan apa yang pernah atau yang telah mereka ambil dari kaum muslimin. Qala Abdul Mu'min bin Khalaf, fastanqadu asyara liqah. Wa uflital qawm bima bakiya wa huwa ashrun. Qultu wa hadha ghalatun bayyin wal ladhi fi sahihaini annahum istanqadu liqaha kullaha. Berkata Abdul Mukmin, barakallahu fikum, unta-unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya separohnya dan sisanya mereka bawa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini adalah kesalahan dan kekeliruan. Yang benar bahwa semua unta-unta Rasulullah mereka tinggalkan. Dan ini dalam sahihain. Walabdu Muslim fi sahihihi an salamata hatta ma khalaqallahu min syai'in min liqahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa khallaftuhu wara'a dhahri. Baik. Wastalabtu minhum 30 burdah. Dalam Sahih Muslim, aku senantiasa mengejar mereka sampai mereka meninggalkan semua unta-unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku meninggalkan unta-unta di belakangku. Barakallahu fikum, dan aku tetap mengejar mereka terus sampai mereka membuang sekitar 30 burdah pakaian. Setelah itu aku kembali. Jadi dia mendapat 30 burdah dan semua unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kembali. Ini yang ada dalam as-sahihain, terkhusus Sahih Muslim. Ini perang apa? Ghazwatul Ghabah. Wa hadhihi al-ghazwa kanat ba'da al-Hudaybiyah. Perang ini setelah Hudaybiyah, Ghazwatul Ghabah. Wa qad wahima fiha jama'atun min ahli al-maghazi was-siyar, dan telah salah keliru sekelompok dari kalangan ulama, dari ulama yang ulama ahlus siyar, ulama yang mengerti sejarah dan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada karuan hakanat qabla al-Hudaybiyah, mereka menyatakan bahwa perang Ghabah ini sebelum Hudaybiyah, padahal setelah Hudaybiyah, bukan sebelumnya. Wa dalil ulama ala sihhati ma qulna, dalil yang menunjukkan bahwa perang Ghabah ini setelah Hudaybiyah adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wal Hasan bin Sufyan an Abi Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Hashim bin Al-Qasim qala hadatsana Ikrimah bin Ammar qala hadatsani Iyas bin Salamah an Abihi qala qadimtul Madinata zaman Al-Hudaybiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Iyas bin Salamah dari ayahnya Salamah bin Aqwa, qala qadimtul Madinata zaman Al-Hudaybiyah ma'a Rasulillah. Aku datang ke kota Madinah di zaman Hudaybiyah, yakni zaman setelah perjanjian Hudaybiyah. Qala kharajtu ana wa Rabah bi farasin li Talha unaddihi ma'al ibil. Falamma kana balagha bi ghalasin aghara Abdurrahman bin Uyayna ala ibli Rasulillah faqatala ra'iha. Baik. Berkata Salamah, kharajtu ana wa Rabah di farasin li Talha. Aku keluar bersama dengan Rabah, barakallahu fikum, di farasin li Talha, mengendarai kuda milik Talha. Unaddihi ma'al ibil. Menyertainya bersama dengan onta-onta. Apalah maka Nabi Ghalas, maka ketika sudah malam telah tiba, agar Abdurrahman bin Uyayna ala ibli Rasulillah, Abdurrahman bin Uyayna menyerang, barakallahu abikum, dan membawa lari onta-onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya dia telah membunuh pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadith wasaqal kisah rawahu Muslim fi sahihi bituliha, menunjukkan bahwa perang Ghaba ini setelah Hudaybiyah. Wahi ma Abdul Mu'min ibnu Khalaf fi siratihi fi dalika wahman bayina, dan telah salah keliru siapa Abdul Mu'min ibnu Khalaf dalam kitab sirahnya dengan kekeliruan yang sangat. Pada kara Ghazata Bani Lihyan ba'da Quraidah bi sanati bi sittati ashhur thumma qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah lam yamkuth illa layali hatta aghara Abdurrahman ibn Uyayna. Maka disebutkan oleh Abdul Mu'min ibn Khalaf dalam sirahnya pada kara Ghazata Bani Lihyan, peperangan melawan Bani Lihyan setelah Bani Quraidah 6 bulan. Semakalam maka di Rasulullah al Madinah, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, lam yamkuts illa layali hatta ghara Abdurrahman bin Uyayna. Tidaklah berapa lama sampai Abdurrahman menyerang pengembala Rasulullah dan membawa pergi unta-unta Rasulullah. Wadakar al-kisah. Tayyibul ladzi aghara Abdurrahman wakil abuhu Uyayna ibn Hisn ibn Hudaybah ibn Badr. Faina hada min qawli Salamah qadimtul Madinata zaman al-Hudaybiyah. Baik. Bagaimana ini? Baik, sementara sahibul kisah sendiri yakni Salamah mengatakan aku datang ke kota Madinah setelah perjanjian Hudaybiyah. Berarti setelah perjanjian Hudaybiyah, bukan sebelum perjanjian Hudaybiyah. Waqad dzakara al-Waqidi iddat saraya fi sanati 60 min al-hijrati qabla al-Hudaybiyah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Waqidi di beberapa syariah, pasukan-pasukan perang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-6 Hijriah itu sebelum Hudaybiyah. Faqala ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Rabi'il Awwal aw qala al-akhar sanata 60 min qaumihi Al-Madinah. Ukashat ibn Mihsan al-Asadi fi 40 rajulan ila al-Ghamr wa fihim Thabit ibn Aqram wa Sibab bin Wahb fa ajadda sirah. Wa nadira al-qaum bi qaum bihim fa harabu fa nazala ala miyahihim wa ba'athat tilaa' fa asabu mandallahum ala ba'di masyiatihim fa wajadu mi'atai ba'irin fasaquha ila al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan-pasukan kecil di Rabiul Awal Qala al-akhiru akhir santasitin, berkata yang lainnya dari kalangan para imam di tahun ke-6 Hijriah. Min qudumihi al-Madinah, dari sejak datangnya beliau ke kota Madinah. Uqasyah bin Mihsan, Rasulullah mengutus Uqasyah bin Mihsan al-Asadi bi 40 rajula, bersama dengan 40 orang lainnya di pasukan perang kecil. Ilal Ghamr, menuju Ghamr. Wa fihim Thabit bin Akram, di antara pasukan itu sahabat yang lainnya bernama Thabit bin Akram, Siba bin Wahab. Ajadda syair, maka mereka pun segera memacu kendaraan mereka. Wa nadiral qawmu bihim, dan ternyata orang-orang musyrikin kufar tahu ternyata mereka akan diserang. Faharabu, akhirnya mereka pun lari. Panazala ala miyahihim wa ba'asat tala'i fa'asabu mandallahum ala ba'di masyiatihim. Panazala miyahihim, kemudian mereka, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ke tempat mereka, mata-mata air mereka. Wa ba'asat tala'i, kemudian mereka mengirim mata-mata. Fa'asabu mandalluhum ala ba'di masyiatihim, maka mereka mendapati orang-orang yang bisa menunjukkan kepada ternak-ternak mereka. Fawajadu mi'atai ba'irin, ternyata pasukan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebanyak 40 ini mendapatkan sekitar 200 unta yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena mereka lari. Fa'asakuha ilal Madinah, maka unta-unta itu pun digiring semuanya ke kota Madinah. Wa ba'atha sariyata Abi Ubaidah ibn al-Jarrah ila dhil qassah fasaru lailatahum musyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ke daerah dhil qassah. Fasaru lailatahum musyah, mereka pun melakukan perjalanan sambil berjalan kaki. Wa fawha ma'as subh, kemudian mereka sampai di tempat itu di waktu subuh. Fa'agaru alaihim, maka Abu Ubaidah menyerang mereka di waktu subuh. Fa'ajazuhum harabam fil jibal, maka mereka pun merasa kewalahan, yakni orang musyrikin, sehingga mereka lari ke gunung. Wa'asabu rajulan wahidan fa'aslama, kemudian tertangkap salah seorang di antara mereka, kemudian orang ini pun masuk Islam. Wa'asabu Muhammad bin Maslamah fi rabi'il awal fi asyarati nafar sariyatan. Fakamana al-qawm al-qawm lahum hatta namu fama sya'aru illa bil-qawm. Fakutila ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabu Muhammad bin Salamah, wa aflata Muhammad jarihan. Wabata Muhammad bin Salamah fi rabi'il awal fi asyarati nafar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya yang bernama Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah, nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Rabiul Awal bersama dengan 10 orang lainnya. Sariyah. Fakamal qawmu lahum hatta namu, maka orang-orang musyrikin pun membiarkan sahabat-sahabat Rasulullah ini sampai tertidur. Fama sya'ru illa bil qawm. Barakallahu fikum. Fama sya'ru illa bil qawm, maka mereka pun tidak menyangka, orang-orang pun telah mengepungnya. Fakutila ashabu Muhammad ibn Salamah, maka sahabat-sahabat atau teman-teman Muhammad ibn Salamah mati diserang oleh orang-orang musyrikin. Wa aflata Muhammad jariha, tinggal Muhammad yang bisa meloloskan diri, Muhammad ibn Salamah, dalam kondisi itu pun sudah terluka parah. Yang lainnya sudah meninggal dunia. Wa fi hadhihi sana wa hiya 160 kanat sariyatu Zaid bin Haritha bil Jamu'. Di tahun ini, tahun ke-6, kanat sariyatu Zaid bin Haritha, juga dikirim oleh Rasulullah SAW sariyah Zaid bin Haritha bil Jamu'. Fa'asaba imra'atan min Muzainata yuqalu laha Halimah. Kemudian pasukan ini mendapatkan dan menawan seorang perempuan yang bernama Halimah. Fadallathum ala mahallatin min mahalli Bani Sulaim. Maka perempuan inilah yang menunjukkan tempat dari tempat-tempat Bani Sulaim. Fa'asabu na'aman wa sya'an wa usra. Maka kaum muslimin pun mendapatkan unta-unta, kambing-kambing dan tawanan-tawanan. Wa kana bil usra zawju Halimah. Ternyata yang ditawan itu termasuk suaminya Halimah. Falamma qafala Zaid bin Haritha bima asaba wa habar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Muzainah nafsaha wa zawjaha. Falamma qafala Zaid bin Haritha, maka ketika Zaid bin Haritha kembali dengan apa yang dia dapatkan dari unta-unta, kambing-kambing dan tawanan-tawanan, wa habar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Muzainah nafsaha wa habar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Muzainah nafsaha wa zawjaha. Baik. Rasulullah SAW memberikan kepada Muzainah, barakallahu fikum. Apakah? Lil Muzainah nafsaha. Baik. Oh, Rasulullah SAW membebaskannya dan memberikan untuknya suaminya, barakallahu fikum. Baik. Rasulullah sallallahu membebaskan perempuan itu dan memberikan kembali suaminya karena telah menunjukkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat-tempat yang merupakan harta benda milik kaum kufar. Baik. Sehingga kaum muslimin bisa mendapatkan banyak ghanimah dari unta-unta, kambing-kambing dan tawanan-tawanan. Wallahul musta'an. Kita cukup sampai sini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.